Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin. قائد الغر المهجلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهده إلى يوم الدين أما بعد أحبتي في الله kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh dan memohon pertolongan kepada Allah di malam yang mulia ini. Kita akan mengambil faedah dari sebuah karya yang ditulis dan diringkas oleh Al-Alamah Asy-Syaikh Dr. Saleh Fauzan Habibahullahu Ta'ala. Dan mungkin dalam hitungan tidak sampai 20 hari, insyaallah kita akan masuk di bulan Ramadan. Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Dan Ramadan ini merupakan syahrul ibadah, bulan untuk memperbanyak ibadah, bukan bulan untuk banyak tidur dan banyak makan ketika di malam harinya. Di malamnya bukan untuk liyakulun, untuk makan ataupun minum. Sehingga sebagian para ulama untuk menyambut bulan Ramadan, dalam perbincangan para ulama, beliau mempersiapkan dari berbagai hal. Di antaranya adalah i'dadun badani, persiapan fisik, yakni dengan menjaga kesehatan badannya atau tubuhnya. Juga i'dadun ilmi, dan ini yang lebih penting, persiapan ilmu. Persiapan ilmu, bahkan mempersiapkan ilmu sebelum masuk bulan Ramadan, ini merupakan bentuk penunaian hak bulan Ramadan yang paling besar. Sehingga baginda Nabi kita alaihi salatu wassalam menyatakan, rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Banyak orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan pahala apa-apa kecuali lapar dan haus. Ketika dia menjalani puasa di bulan Ramadan, dia enggak tahu apa yang membatalkan puasa, apa yang mengurangi pahala puasa. Sehingga para ulama membuka, memurojaah kitab-kitabnya dalam rangka untuk beramal sebelum ilmu. Kemudian yang ketiga, i'dadun ruhiyun, persiapan jiwa kita. Sehingga ketika kita masuk di bulan Ramadan, kita sudah siap untuk melaksanakan berbagai bentuk ketaatan di bulan Ramadan. Tayyib ikhwani fiddin azzakumullah, Kita masih masuk dalam bab babun fi bayani ahkamil qada'i lisyami. Bab keterangan tentang hukum-hukum qada' puasa. Bab keterangan tentang hukum-hukum qada' puasa. Berkata Habibullah Ta'ala Al-Alamah Dr. Saleh Fauzan, man aftara fi Ramadan bisababin mubahin kal'a'zari syar'iyyati allati tubihu al-fitra aw bisababin muharramin kaman abtala sawmahu bijima'in aw ghairihi wajaba alaihil qada liqaulihi ta'ala fa'iddatum min ayyamin ukhar. Berkata Habibullah Ta'ala, barang siapa yang berbuka di bulan Ramadan, berbuka di sini berbuka belum pada waktunya, tidak berpuasa. Barang siapa yang berbuka di bulan Ramadan karena alasan yang dibolehkan, seperti uzur syar'i, seperti uzur syar'i yang membolehkan untuk berbuka. Apa uzur syar'i? Kemarin sudah kita singgung, di antaranya safar atau sakit, atau karena sebab yang diharamkan, seperti orang yang menggauli istrinya atau yang lainnya di siang di bulan, di siang hari di bulan Ramadan, maka dia wajib untuk mengqadanya. Dalilnya adalah firman Allah Jalla wa Ala, fa'idatum min ayyamin ukhar. Maka wajiblah atasnya untuk berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan pada hari-hari lain di luar bulan Ramadan. Berkata Habibullah Ta'ala, wa yustahabbu lahul mubadaratu bil qada'i li ibra'i zimmatihi. Yang termasuk mustahab atau dianjurkan, yakni bersegera untuk mengqada puasanya yang dihutang, agar tanggungannya segera terlunasi, terbebaskan. Wa yustahabu an yakuna al-qada'u muttatabi'an li'anna al-qada'a yahkiyul 'ada'a wa ilam yaqdi 'alal fawr wajaba al-azzam 'alayh. Juga termasuk yang dimustahabkan, dianjurkan, ketika mengqada membayar hutang puasa itu mutatabian, berurutan. Kenapa berurutan? Karena qada membayar hutang puasa meniru pelaksanaan puasa di bulan Ramadan. Ini salah satu dari pendapat yang dipegangi oleh Syekh Habibullah Ta'ala. Maka jika tidak mengqadanya dengan segera, maka wajib seseorang tersebut untuk bertekad kuat untuk melaksanakan qada tersebut. wa yajuzu lahu at-ta'khiru li'anna waqtahu muwassa'un wa kullu wajibin muwassa'in yajuzu ta'khiruhu ma'al 'azmi 'alayhi kama yajuzu tabriqatuhu bi'aya shawmahu mutafarriqan. Selanjutnya kata beliau habibullah taala, seseorang boleh untuk menunda dalam mengqadha puasa, boleh menunda karena waktu mengqadha itu waktunya muwasa, longgar, waktunya lapang. Dan setiap kewajiban yang waktunya longgar atau lapang, kata Syekh Habibullah taala, boleh ditunda dengan tekad untuk melaksanakannya, untuk mengqadha-nya. Sebagaimana juga diperbolehkan ketika mengqadha itu untuk memisah-misahkannya, boleh tidak mutatabian, boleh tidak berurutan. Yani berpuasa tidak berurutan, itu juga diperbolehkan. Lakin kata Syekh, idza lam yabqa min sya'ban illa qadra ma alayhi fa innahu yajibu alayhi atattabu'u ijma'an lidhayyiqil waqti. Namun kata Syekh, jadi intinya orang mengqadha itu waktunya muwasa, longgar, boleh berurutan karena meniru pelaksanaan puasa di bulan Ramadan, boleh tidak berurutan. Namun kata Syekh, jika yang tersisa di bulan Sya'ban, jadi sampai bulan Sya'ban dia masih mempunyai banyak hutang, hutang puasa, maka dalam kondisi yang seperti ini kata Syekh, dia wajib untuk mengqadha membayar hutang puasanya secara berurutan sampai bulan Sya'ban. Ini bulan Sya'ban, ini banyak orang yang berpuasa. Bulan Sya'ban kemudian Ramadan. Di bulan Sya'ban diperkirakan kok hutangnya masih banyak. Maka untuk mengejar hutangnya dia melaksanakan secara berurutan. Dia wajib untuk mengqadha secara berurutan dengan ijma, karena waktunya sudah dhayyiq, waktunya sudah sempit. Ini dari hikmah kenapa untuk bersegera mubadarah untuk membayar hutang atau mengqadha puasa. Sehingga tentunya ketika di bulan Sya'ban sudah tidak punya hutang puasa, dia bisa melakukan puasa-puasa sunnah di bulan Sya'ban. Dan ini sempat mengherankan kekasih baginda Nabi kita alaihi salatu wassalam, Usama ibn Zaid radhiyallahu ta'ala anhu. Apa yang diherankan oleh beliau? Usama bin Zaid melihat perubahan pada diri Nabi ketika di bulan Sya'ban. Ya Rasulullah, lam araka tasum sya'ran min suhuri ma tasumu min Sya'ban. Wahai Rasulullah, saya tidak pernah melihat engkau berpuasa seperti puasa engkau di bulan Sya'ban dibanding bulan-bulan lainnya. Ada apa sebenarnya? Apa kata Nabi kita alaihi salatu wassalam? Dzalika syahrun yaghfulu nasu anhu bainar Rajab wa Ramadan. Bulan Sya'ban, kata Nabi alaihi salatu wassalam, itu merupakan bulan yang sering dilupakan oleh manusia. Dan bulan ini merupakan satu bulan yang dicepit antara Rajab dan Ramadan. Wahuwa, kata baginda Nabi kita alaihi salatu wassalam, syahrun turfa'u fihil a'mal ila rabbil alamin. Kata Nabi kita alaihi salatu wassalam, dan ini, bulan Sya'ban ini, merupakan bulan di mana amal-amal manusia diangkat menuju ke Rabbul Alamin. Ada pelaporan amalan sepanjang tahun, kapan? Di bulan Sya'ban. Masya Allah. Maka kata baginda Nabi kita alaihi salatu wassalam, fa'uhibbu an yarfa'a amali wa ana sha'imun. Ini baginda Nabi kita alaihi salatu wassalam. Sudah ada jaminan beliau diampuni dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Kata Nabi kita, aku ingin amalanku itu diangkat dalam kondisi aku sedang berpuasa ketika di bulan Sya'ban. Ini yang dilakukan oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Tayib, kita kembali ke kitab. Wala yajuzu ta'khiruhu illa ma ba'da Ramadan al-akhiri li ghairi udhrin. Liqauli Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kana yakunu alayya as-sawmu min Ramadana, fama astati'u an aghdiyahu illa fi Sya'bana limakani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mutafakun alaihi. Kata Syekh Abdullah ta'ala, seseorang yang mengqada itu tidak diperbolehkan melewati Ramadan berikutnya. Tidak boleh mengqada melewati Ramadan berikutnya. Tentunya tanpa alasan yang syar'i, kata Syekh. Tanpa adanya uzur. Jadi Ramadan kemarin ana punya utang. Sampai Ramadan kok saya masih punya utang? Kalau tanpa uzur syar'i tidak diperbolehkan. Ini berdasarkan ucapan umuna, umul mu'minin, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Apa kata umuna, ibunda kita Aisyah radhiyallahu ta'ala anha? Kata beliau, kana yakunu alayya sawmu min Ramadan, fama astati'u an abdiyahu, an aqdiyahu illa fi Sya'bana lima kani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku mempunyai hutang puasa, kata ibunda kita, yakni hutang puasa Ramadan. Aku tidak mampu untuk melunasinya, tidak mampu untuk mengkodoknya kecuali di bulan Sya'ban, karena kedudukan aku di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mutafakun alaihi. Selanjutnya kata Syekh Habibullah ta'ala, fadalla hadha ala anna waqtal qada'i muwasya'un. ila alla yabqa min sa'bana illa qadrul ayyami allati alayhi fayajibu alayhi siyamuhu qabla dukhuli ramadan al-jadid. Kata beliau habibullahu ta'ala bahwasanya ucapan umuna umul mu'minin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ini menunjukkan bahwa waktu qada membayar hutang puasa adalah muwasa, lapang, longgar. Sampai kapan? Sampai ketika bulan Sya'ban. Sampai ketika bulan Sya'ban masih tersisa hari-hari hutang. Sya'ban selesai kok masih tersisa hari-hari hutang. Maka dalam kondisi ini dia harus sudah melunasinya sebelum masuk ke bulan Ramadan, sebelum habisnya bulan Sya'ban. Fa in akhara al-qada'a hatta ata 'alayhi Ramadanul jadid fa innahu yasumu Ramadanal hadira wa yaqdim 'alayhi ba'dah. Kemudian kata Syekh Habibullah Ta'ala, jika seseorang menunda qada'nya, dia menunda membayar hutang puasa sampai datang Ramadan lagi, sampai datang Ramadan lagi, sampai Ramadan dia masih punya utang, maka dia tetap mengikuti puasa Ramadan. Maka dia tetap mengikuti puasa Ramadan dan mengkodok sesudahnya, melanjutkan kodoknya setelah Ramadan. Berkata Habibullah Ta'ala, ثُمَا إِنْ كَنَ تَأْخِرُهُ لِعُدْرٍ لَمْ يَتَمَكَنْ مَعَهُ مِنَ الْقَدَئِ فِي تِلْكَ الْفَتْرَةِ فَإِنَهُ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا الْقَدَاءِ. Jika penundaannya, dia menunda tadi, sampai Ramadan lagi kok belum selesai, nyaurnya, ngodoknya, karena ada uzur, dia safar atau dia sakit, sehingga tidak bisa untuk mengkodok puasa Ramadan yang kemarin, gak selesai. Maka jika penundaannya karena udur, yang dia tidak bisa berpuasa di masing-masing tersebut, maka dia hanya mempunyai kewajiban untuk kodok saja. Sampai dari Ramadan kemarin punya utang, sampai Ramadan belum selesai utangnya, karena dia punya udur, maka dia mempunyai kewajiban mengkodok saja. Kalau dia punya uzur syar'i. Bagaimana kalau uzurnya bukan syar'i? Kata Syekh Habibullah Ta'ala, wa in kana li ghairi uzrin wajaba 'alaihi ma al-qada'i id'amu miskinin an kulli yawmin nisfu sha'in min waqtil baladi. Min kutil baladi afan. Namun jika dia menundanya untuk mengkodok itu bukan karena udur syar'i, tidak ada udur, maka dia wajib mengkodok pertama. Dia tetap wajib untuk mengkodoknya. Plus dia memberi makan seorang miskin nisfu sya'in dari makanan pokok sebuah daerah, suatu daerah. Nisfu sya'in ada berapa? Satu sya' kemarin ada berapa? Ada berapa mud? Empat mud ya. satu mud, satu cakupan dua telapak tangan ukuran sedang. Al-Imamu Ibnu Bas di dalam Lajnah Daimah itu satu sok itu senilai 3 kilogram. Berarti kalau nisfu sa'in, satu orang miskin dia dapat 1,5 kilogram. Ketika dia mengkodoknya dari Ramadan kemarin sampai Ramadan belum selesai, enggak punya udzur. Dia wajib mengkodok plus dia memberikan makan kepada seorang miskin senilai atau sejumlah nisfu sa'in, 1,5 kilogram. Dalam perkara ini tentunya khilaf dari kalangan para ulama ikhwani fiddin azzakumullah. Seperti yang pernah kita sampaikan bahwasanya untuk masalah fikih kita harus siap untuk menghadapi khilaf di kalangan para ulama. Ada para ulama yang berpendapat cukup dia mengkodok saja walaupun udzur, tidak punya udzur. Sebagaimana pendapat ini dipegangi oleh Al-Imamu Al-Faqih Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin dan Al-Imamu Al-Wada'i Syekh Muqbil rahmatullah alaih. Baik, kita lanjutkan. Qala bidallahu ta'ala wa idza mata man 'alaihi al-qada'u qabla dukhuli ramadan al-jadid fala shay'a 'alaihi li'anna lahu ta'khirahu fi tilkal fatrati allati mata fiha. Jika orang yang harus mengkodok, jika orang yang mempunyai kewajiban mengkodok itu meninggal, wafat, wafatnya kapan? Sebelum Ramadan. Dia punya utang, sebelum Ramadan sudah wafat lagi. Sebelum Ramadan yang akan datang, sudah wafat. Maka tidak ada kewajiban apapun atasnya. Loh kok bisa? Ya. Karena dalam masa tersebut, sebelum masuk bulan Ramadan, beliau wafat atau orang ini meninggal, dia mempunyai peluang atau berhak untuk menundanya. Sebagaimana diterangkan saya di atas bahwasanya waktu qada itu muwaza, labang, longgar. Sampai kapan? Sampai bulan Sya'ban. Nah, orang ini tadi punya kewajiban untuk mengqada, tapi dia meninggal sebelum Ramadan yang akan datang. Maka baginya tidak ada kewajiban untuk mengqadanya. Karena meninggalnya dalam masa penundaan qada tadi. Masih dalam masa penundaan qada tadi. Kemudian kata Syekh, artinya dia masih punya hak untuk menunda qadanya, qadarullah, dia meninggal sebelum masuk Ramadan lagi. Wa in mata ba'da Ramadan al-jadid fa in kana ta'khiruhu al-qada'a li'udhrin kal maridi wasafari hatta adrakahu ramadanul jadid fala shay'a alaihi aidan. Akan tetapi kata Syekh Habibullah taala, jika dia ini wafatnya setelah Ramadan berikutnya, jadi Ramadan kemarin punya utang, belum sempat membayar hutangnya, tapi beliau ini yang punya utang tadi wafat setelah Ramadan lagi. Maka jika karena dia ini menundanya karena ada udzur syar'i, sampai ngeblong tadi satu tahun dari Ramadan kemarin sampai Ramadan ini punya utang belum bisa nyaur. Kalau dia itu menundanya punya udzur syar'i, seperti sakit atau karena dia posisinya sebagai musafir dalam perjalanan, meninggalnya dalam dia musafir meninggal dalam perjalanan, atau dia sakit kemudian meninggal sampai Ramadan berikutnya tiba, maka bagi orang yang seperti ini tidak ada kewajiban apapun atasnya. Tidak ada kewajiban apapun atasnya. Fala syai'a 'alaihi. Wa in kana ta'khiruhu li ghairi udrin, kata Syekh Habibullah Ta'ala, wajabatil kafaratu fi tarak fitarraktihi bi ayukhraja anhu id'amu miskinin an kulli yawmin. Jika Ramadan, artinya orang ini dalam menundanya, menunda untuk mengqadha, itu tidak punya udzur, bukan karena udzur tadi, maka dia wajib untuk membayar kafarat. Kalau menundanya sampai satu tahun ngebleng, Ramadan kemarin punya utang, sampai Ramadan belum nyaur, badar Ramadan wafat, tapi bukan karena udzur meninggalnya, anu mengkodoknya bukan karena udzur, menundanya ini tadi, maka baginya wajib kafarat. Kafarat tersebut dibayarkan dari harta peninggalannya, dari warisannya tadi. Jangan kesusu untuk dibagi. Orang tua kita ini masih punya utang puasa, yang utangnya itu bukan karena udzur menunda untuk bayarnya, maka diambil harta itu untuk membayar kafarat tadi. Dibayar dari harta peninggalan orang yang wafat tadi. Jadi dengan cara menyisihkan hartanya untuk memberi makan satu orang miskin perharinya. Ini kalau penundaannya bukan atau tidak ada udzur. Baik, kita lanjutkan. Tapi kata para ulama, kalau ternyata orang yang wafat tadi enggak punya harta, tidak punya harta peninggalan dan punya utang puasa yang semestinya harus membayar fidyah, maka tidak ada tanggung jawab tentunya. Tidak ada tanggung jawab dengan berdalil para ulama, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak membebani suatu jiwa melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Tapi kita lanjutkan sedikit. Berkata Habibullah Ta'ala, wa in mata man 'alaihi shaumu kafarati kasawmi kafaratid dihari wasawmi wasawmil wajibi andamil mut'ati fil haji. Haji tamatu. Kata Syekh Habibullah Ta'ala, orang yang menanggung kewajiban puasa kafarat dan dia wafat, punya tanggungan puasa kafarat. kemudian beliau wafat. Misalnya puasa kafarat zihar atau puasa wajib karena tidak mampu membayar hadyu atau dam haji tamatu. Jadi ada dua cara haji yang harus menyembelih hadyu, yakni haji tamatu dan haji qiran. Lah dia enggak bisa untuk membeli hadyu karena uangnya sudah habis bekalnya atau dicopet orang sehingga enggak mampu untuk membeli hadyu, maka dia bertanggung jawab untuk membayar kafarat. Kalau kafarat zihar, itu kafarat zihar itu nanti kita akan sampai di kitabu nikah, itu ucapan seorang suami kepada istrinya, kamu ini seperti punggung ibuku. Ucapan suami kepada istrinya. Ini merupakan kiasan atau ungkapan talak kepada istrinya. Maka di antara kafaratnya, dia memberi makan 60 orang miskin. Masing-masing nisfu sha'in, setengah sha'. Kalau yang haji tadi, haji tamato atau haji kiron, gak mampu dia membeli haji, gak mampu untuk menyembelih haji, korban haji. Maka kafaratnya dia harus berpuasa 10 hari. 3 hari berpuasa ketika melaksanakan haji di tanah haram, dan 7 hari dilaksanakan ketika pulang ke tanah airnya. Maka apa konsekuensinya kata saya tadi? Fa innahu yud'amu anhu an kulli yawmin miskinun wa la yusamu anhu. Maka dia memberi makan kepada seorang miskin perharinya dan tidak dilakukan puasa untuknya. Li'anahu wa yakunul id'amu min taraktihi li'annahu siyamun la tadkhuluhu an-niyabatu fil hayati fakada ba'dal mauti wa hadha huwa qawlu aktsari ahli al-ilmi. Yang terakhir kata Syekh Habibullah Ta'ala, maka biaya memberi makan tadi kepada seorang miskin tadi atau 60 orang miskin ketika dia punya kafarat zihar tadi, maka biaya memberi makan tersebut diambilkan dari harta peninggalannya juga. Dari harta peninggalannya bagi orang yang sudah mati tadi. Dan ini adalah pendapat dari pendapat jumhur ulama. Wallahu waliyu taufik, hada wallahu alam. Ini yang bisa kita pelajari bersama. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al muadzin yuadzin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.